قال أخبرنا قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو الحسين أحمد ابن محمد ابن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن محمد ابن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع ابن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Ya, ini perkataan yang terkenal, ya, asar dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kalau seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa seluruh dosa selain syirik, itu lebih aku cintai daripada dia berjumpa dengan Allah dengan membawa sesuatu dari hawa-hawa nafsu. Ya. Ini menunjukkan tentang bahayanya, ya, bid'ah-bid'ah. Ya. Lebih dicintai oleh iblis bid'ah-bid'ah tersebut daripada maksiat. Orang-orang yang terjatuh dalam maksiat, ya, mereka ketika tersadarkan atau diingatkan, ya, dari kalangan kaum mukminin tersebut yang terjatuh dalam kemaksiatan, mereka tahu itu adalah dosa. Dan bahkan ketika melakukannya pun mereka tahu itu dosa. Tetapi karena dorongan, ya, hawa nafsunya atau syaitan, ya, atau faktor-faktor yang lainnya yang menjadikan dia berbuat maksiat, ya, lebih mudah untuk rujuk kembali, bertaubat. Karena dia tahu itu adalah dosa. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah ketika seseorang, ya, terjatuh padanya, dia tidak merasa pada suatu kesalahan atau dosa. Bahkan dia merasa itu di dalam suatu kebenaran. Atau berjalan di atas al-haq. Atau ia merasa, meyakini itu adalah ibadah. Iya. Oleh karena itu, sangat sedikit, ya, dari kalangan ahlul bid'ah yang rujuk, yang kembali kepada al-haq. Kecuali yang diberikan petunjuk dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalau seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah, wafat, mati, ya, berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa seluruh dosa-dosa, selain kesyirikan tentunya. Karena dosa syirik, dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Ya. Kalau dia membawa seluruh dosa, selain syirik, ya, itu lebih aku senangi. Ya, daripada dia berjumpa pada Allah, dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa sesuatu dari hawa-hawa nafsu tersebut. Ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana kerasnya para salaf as-saleh dari penyimpangan-penyimpangan terhadap perkara akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana peringatan keras mereka dari bahayanya bid'ah-bid'ah. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرني أبو طاهر محمد ابن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر ابن عبد العزيز عن شيء من الأهواء. جعفر ابن برقان bertanya atau berkata, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Amirul Mukminin, ya, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an, ya, seseorang tersebut bertanya kepada beliau tentang sesuatu dari ahwa, dari hawa-hawa nafsu, ya. Faqal, maka beliau menjawab, ya, rahimahullah wa radhiyallahu anhu, ilzam Dina As-Sabi fil Kuttab wal A'rabi walha amma siwa dhalik. Iya, berpegang teguhlah engkau dengan agamanya anak-anak kecil, ya, di taman kanak-kanak, dan ya agamanya dipegang oleh orang-orang pedalaman, iya, oleh orang-orang Arab gunung, dan berpalinglah engkau dari yang selainnya. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, agama yang dipelajari oleh anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil tersebut adalah dilahirkan di atas fitrah. Kata beliau Syekh Yasin hafizahullah taala, "Li'anna as-sabi yuladu 'ala al-fitrah wa laysa 'indahu syubah wala syukuk." Beliau ya menerangkan hafizahullah taala ya bahwa hal ini dikarenakan anak kecil yang ya masih anak-anak ya, mereka dilahirkan di atas fitrah. Ya, belum tercemari pikirannya, belum tercemari ya agamanya dengan syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Ya, dengan syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Keterangan beliau ini mengisyaratkan pada sebuah hadis yang sangat terkenal yang sudah sering kita dengar, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Iya, bahwa Nabi SAW menerangkan setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Iya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi, penyembah api. Iya, berarti ya, kata beliau Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, beliau menerangkan ya, jangan ikuti hawa-hawa nafsu, pemikiran-pemikiran baru, bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, berpeganglah dengan agamanya anak-anak kecil, yaitu agama yang masih fitrah, agama Islam yang dipelajari oleh orang-orang yang masih di atas fitrah, yang belum tercemari pemikirannya dengan berbagai macam syubhat-syubhat, penyimpangan dan keragu-raguan di dalam agama ini. Dan juga yang dipegangi oleh orang-orang Arab pegunungan yang mereka belum tercemari oleh kotoran-kotoran ya, pemikiran-pemikiran orang-orang kota ya, orang-orang yang lebih maju yang mereka ya banyak terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, itu maksudnya. Ya, berarti berpeganglah dengan agama Islam yang murni, yang belum tercemari dan terkotori oleh berbagai macam syubhat, bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Wallahu a'lam. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz. Qala haddathana Muhammad ibn Yazid. Qala sami'tu Aba Yahya. Sami'tu Aba Yahya Al-Bazzar yaqul, سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. Ini adalah sebuah athar yang penting sekali. Ya, sebuah athar yang penting sekali di dalam memahami ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam memahami hadis-hadis Nabi yang sahih berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang ditempuh oleh para salaf. Ya, athar dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi." Setiap ya sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, fatafsiruhu tilawatuhu, maka tafsirnya adalah tilawahnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya tafsiruhu ya qira'atuhu, tilawatuhu ay qira'atuhu, maksudnya tafsir dari ayat-ayat tentang sifat tersebut adalah dengan membacanya. Ya. Wasukutu anhu, dan diam darinya. Ya. Artinya, ya, makna dari nas-nas, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Ya. Bagaimana tafsirnya? Yaitu dengan membacanya. Bal yadahu mabsuutatan, ya, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa maksudnya? Ya, dua tangan. Ya, tetapi kita yakini bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa taala, berbeda dengan sifat yang ada pada diri makhluknya. Ya. Dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kita yakini sifat-sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan kesempurnaannya Tabaraka wa taala, dan berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Iya, tafsirnya dengan cara membacanya, dengan cara tilawatuhu, qiraatuhu, dengan cara membacanya dan diam darinya. Jangan berdalam-dalam dalam menanyakan, ya, bagaimananya kaifiyah dari sifat-sifat tersebut, karena hal itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu al-Hasan al-Khaffaf qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ishaq as-Siraj qala haddathana Ismail ibn Abi al-Harith qala haddathana al-Haytham ابن خارجة قال سمعت الوليد ابن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. Iya. Beliau kemudian menyebutkan dengan sanadnya, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan sekali lagi dengan sanadnya, ya, sampai kepada asar, ya, dari Al-Walid ibn Muslim. Ya, beliau menukilkan bahwa beliau telah bertanya kepada tiga imam dari imam-imam kaum muslimin, dari imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang pertama Al-Auza'i, yang kedua Sufyan, yang ketiga Malik ibn Anas radhiyallahu anhum rahimahumullahu jami'an. Ya, beliau bertanya kepada mereka, para imam tersebut, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Ya, di antaranya sifat ru'yah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat oleh kaum mukminin di akhirat kelak. Ya. Ini, ya, hadis-hadis tentang ini ditanyakan kepada beliau-beliau ini, para ulama salaf tersebut. Maka jawaban mereka sama. Ya, jawaban mereka sama. Dan ini menunjukkan ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, pada zaman dan tempat manapun, maka ucapan mereka satu. Ya. Kenapa? Karena sumber yang mereka ambil satu, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf as-salih. Sumber mereka satu. Oleh karena itu ucapan mereka satu. Ya. Kata mereka, para ulama tersebut, ya, amirruha kama ja'at bila kaifin. Ya, ini sebuah kaidah penting, ya, dalam memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amirruha kama ja'at bila kaifin. Biarkanlah, ya, dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya, ya, tanpa, ya, membahas kaifiyah sifat-sifat tersebut, atau tanpa menanyakan kaifiyah bagaimananya dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala tersebut. Iya. Kita punya dua kaidah dari para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat tentang sifat Allah dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama tadi ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, tafsiruhu tilawatuhu. Tafsirnya adalah tilawatuhu, qiraatuhu, dengan cara membacanya. Dan bagaimana menyikapinya? Dikatakan oleh para ulama salaf yang lain tadi, tiga ulama salaf, amirruha kama ja'at bila kaifin. Iya, biarkanlah dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Pahami sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Iya, dan jangan menanyakan kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa an ba'dhi as-salaf qadamul islami la yasbutu illa ala qantarati taslim. Iya. Sebagian ulama salaf berkata, kaki Islam, ya, pondasi pokok Islam tidak akan tetap kokoh kecuali di atas, ya, jembatan at-taslim, yaitu dengan penuh penerimaan, ya, dari dalil-dalil yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam, ya, kekokohan Islam tersebut akan diperoleh, ya, dengan at-taslim. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat terhadap nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah qala haddathana jaddi al-Imam, yaitu Imam ibn Khuzaimah. Qala haddathana Ahmad ibn Nasr قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau menukilkan sebuah athar, ya, sampai kepada Rasulullah SAW, hadis yang marfu. Namun di sini ada faedah dari Syekhuna Yasin Hafizullah bahwa Katsir Ibnu Abdullah Al-Muzani dhaif jiddan. Ya, dan kakeknya Naam Amr Ibnu Auf adalah seorang sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi cucunya ini Katsir Ibnu Abdullah Al-Muzani dhaif jiddan. Namun penukilan hadis ini, ya, sisi pendalilannya adalah di penggalan yang pertama. Ini adalah sebuah hadis yang sahih yang telah tetap dari, ya, sahih Muslim. Ya, dari sahih Muslim tanpa adanya tambahan pada lafaz yang setelahnya. Yaitu yang, ya, lafaz yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Inilah hadis yang, ya, sahih yang tetap. Ya, sebagaimana, ya, telah tetap hadis yang semakna dengan ini dari sahih Muslim. Ya, dalam kitab sahih Muslim. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Ya, maksudnya Islam, agama ini, ya, datang pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing tersebut. Ya, diterangkan oleh para ulama, tuba di antaranya adalah syajarah fil jannah, sebuah pohon di jannah, dan di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah jannah itu sendiri, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan bagi penghuni surga. Ya, artinya orang-orang yang terasing di dalam berpegang teguh terhadap agamanya, mereka, ya, mengambil, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan agama Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka akan terasing sebagaimana awal kali datangnya Islam. Ketika itu kaum muslimin di negeri Mekah, ya, hanya sedikit pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal mula, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika beliau mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, sedikit dari pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam di negeri Mekah. Ya, kaum muslimin para sahabat ketika itu betul-betul dalam keadaan yang terasing. Ya, gerak-geriknya terbatas. Ya, betul-betul asing di masyarakatnya yang mayoritasnya adalah kufar Quraisy, musyrik jahiliyah ketika itu. Ya, sampai ketika sudah sampai, ya, pada masanya ketetapan Allah tabaraka wa taala, maka Allah subhanahu wa taala memerintahkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berhijrah, untuk berhijrah dari negeri, ya, tersebut, ya, negeri yang tatkala itu masih dipenuhi oleh kesyirikan, kepada negeri yang lebih baik, yaitu Al-Madinah. Ya, oleh karena itu disyariatkanlah hijrah, ya, bagi seseorang yang tinggal di suatu lingkungan yang tidak baik, yang membahayakan agamanya, ya, untuk ia pergi ke suatu tempat yang lebih baik untuk sebagai bentuk ya penjagaan terhadap agamanya. Badal Islamu ghariban, Islam pertama kali datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing ya sebagaimana mulanya. Itulah yang kita saksikan pada zaman ini, dan bahkan para ulama sebelum kita telah menyatakan demikian, bahwasanya kita ini sudah di dalam keterasingan. Bagaimana kita orang-orang yang berpegang teguh dengan ya Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman Salaf As-Saleh, pada hari ini betul-betul terasing di masyarakatnya. Iya, betul-betul terasing. Ketika dia mengamalkan Tauhid, ketika dia mengamalkan Sunnah, ketika dia mendakwahkannya, betul-betul terasing di antara sekian banyak manusia secara umum, dan sekian banyak ya orang-orang yang menyimpang, hizbiyin ahlul bidah, ya, dari ya kalangan umat Islam sendiri yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu, ya, kemuliaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang tetap istiqomah, ya, di atas tauhid, di atas sunnah, ya, walaupun mereka terasing, ketika mereka berusaha istiqomah sampai akhir hayatnya, maka tuba lahum, ya, bagi mereka tuba, bagi mereka sebuah pohon di dalam surga, bagi mereka surga yang akan, yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, ini penafsiran tetapi secara sanad lemah, secara sanad lemah, namun secara makna benar. Ini di antara makna ya al-ghuraba tersebut. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, siapakah mereka orang-orang yang terasing tersebut? Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Iya. Yaitu mereka orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelah sepeninggalanku, dan mereka yang mengajarkan sunnah tersebut kepada hamba-hamba Allah. Ya, inilah di antara orang-orang yang akan terasing ya ketika mereka betul-betul ya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di suatu masyarakat yang betul-betul sunnah tersebut telah asing dan telah terjerembab kebanyakan manusia di dalam bid'ah-bid'ah. Iya, maka menghidupkan sunnah-sunnah tersebut dan mengajarkan sunnah tersebut kepada masyarakat kaum muslimin, ini adalah sesuatu hal yang sangat berat yang akan membuat orang-orang tersebut di dalam keterasingan yang sangat-sangat nyata. Namun ya tentunya inilah jalan kita, jalan yang harus kita tempuh kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, adalah harus menempuh jalan mereka, orang-orang yang terasing tersebut, orang-orang yang terasing dikarenakan berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah rasulnya, mengamalkannya, menghidupkan sunnah-sunnah tersebut dan mendakwahkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan di atas tauhid dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafid, qala sami'tu Abu Al-Hasan Al-Karizi yaqul sami'tu Ali ibn Abdul Aziz yaqul sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam yaqul al-muttabi'u lis-sunnati kal-qabidi 'ala al-jamr wa huwa al-yawm 'indi afdalu min darbi sayfi fi sabilillah. Ya, beliau kemudian menyebutkan asar yang lain sampai kepada Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-muttabi' lis-sunnah, seorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal-qabidi 'ala al-jamr, seperti seorang pemegang bara api. Iya. Wa huwa al-yawm 'indi afdalu min darbi sayfi fi sabilillah. Dan orang tersebut pada hari ini di sisiku lebih utama daripada orang yang mengayunkan pedangnya di jalan Allah, yaitu dalam ia berjihad di medan pertempuran ya jihad fisabilillah. Orang yang berpegang teguh mengikuti sunnah Rasul pada zaman ini, kata beliau, ya, lebih afdal, lebih utama, ya, daripada orang yang berjihad di medan pertempuran. Karena beratnya, ya, akan terasingnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Naam. Kelanjutan dari, ya, pembacaan matan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Tinggal dua asar insyaallah akan dibaca pada pertemuan yang berikutnya. Dan faedah, di antara faedah-faedah yang bisa kita petik dalam permasalahan yang penting ini, yaitu permasalahan hajar terhadap ahlul bid'ah, ya, telah diterangkan oleh para ulama dari zaman dahulu maupun sekarang. Dan di antara para ulama yang menulis kitab atau risalah ringkas namun banyak sekali faedah yang terdapat di dalamnya, karena terdapat penukilan-penukilan dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah dan juga akwal kalam para ulama, ya, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Mutaqaddimun wal-Mutaakhirun, ya, di antaranya adalah beliau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Al-Muhaddis Abdullah ibn Abdirrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, dalam kitabnya Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajar fi Dhaw' Al-Kitab wa Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Iya, beliau menyebutkan di antara faedah-faedah yang bisa kita bacakan, ya, adalah ucapan beliau di Al-Muqaddimah. Di dalam Muqaddimah beliau menyebutkan An-nasu fiha ala thalathati aqsam. Manusia, ya, di dalam permasalahan hajar ini, ya, terbagi menjadi tiga golongan. Tiga golongan manusia dalam permasalahan hajar tersebut. Tarafani wa wasatun. Dua kelompok di ujung, ya, sisi satu dengan sisi yang lainnya berseberangan. Wa wasatun. Dan satu kelompok di pertengahan antara dua kelompok tersebut. Faminhum, kelompok yang pertama di antara mereka, man ghala wa a'mala hadzal bab, a'ni bab al-hajar, bi ghairi qanunihi wa fi ghairi mahallihi, ay fi unasin la yastahiqunahu. Di antara mereka yang ekstrim, ya, mereka berlebih-lebihan, ghulu, ekstrim dalam mengamalkan bab ini, ya, yaitu bab hajar, tanpa, ya, mengamalkan, ya, aturan-aturan di dalam hajar tersebut, ya, ketentuan-ketentuan hajar yang telah, ya, diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi ghairi mahallihi, dan tidak tepat pada tempatnya, ya, ay fi unasin la yastahiqunahu, yaitu pada manusia-manusia yang tidak berhak untuk dihajar. Ini kelompok yang pertama. Wa minhum, di antara mereka, ini kelompok yang kedua, man haqiqatu amrihim tahadzlukun fi tatbiqihi wa haqiqatu tatbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadah asy-syar'iyyah al-'azimah wa li hadzal asl al-qawim. Kelompok yang kedua, kalau yang pertama ekstrim, berlebih-lebihan, yang kedua lembek, ya, mumayyi'ah, ya, orang-orang yang lembek, ya, dalam, ya, menerapkan, ya, perkara ini. Yang hakikat perkara mereka, mereka merasa, ya, mahir di dalam menerapkannya, ya, dalam mempraktekkan bab hajar ini. Tetapi hakikat dari praktek yang mereka lakukan dalam hajar ini, ta'tilun li hadhihi al-ibadah asy-syar'iyyah al-'azimah. Mereka menolak, ya, menolak ibadah yang syar'i yang sangat agung ini, yaitu jarh wa ta'dil, babul hajar, ya, yang merupakan salah satu dari prinsip agama Islam, ya, prinsip pokok dari, ya, Islam, ya, dari bab hajar, ya, terhadap orang-orang yang berhak untuk dihajar tersebut. Iya. Ini kelompok yang kedua, ya, yang hakikatnya mereka ingin ya menolak, menghilangkan syariat Hajar ini. Dan yang pertengahan inilah yang benar. Pertengahan inilah yang benar, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wal wasatu, kata beliau, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok pertengahan. Al wasat, alladhi alaihi Ahlu Sunnah, alladhina qawmu bihi, bi'ilmin wa adlin. Ya. Kelompok pertengahan adalah kelompok yang di atasnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, berjalan di atasnya. Alladzina qamu bihi, mereka yang menegakkan hajar tersebut, bi ilmin wa adlin, dengan didasari ilmu dan penuh keadilan. Fa'amaluhu fi man yastahiquhu bi nususil wahyain, mereka menerapkan hajar tersebut pada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan nas-nas dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa fahmi salafil ummah as-salih, dan dengan pemahaman ya orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini, dari kalangan orang-orang yang saleh. Fakanu as'adan nasi bil haq wa arhamahum bil khalq. Ya, maka mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling bahagia ya dengan kebenaran yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang paling berkasih sayang terhadap makhluk-makhluk, ya hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ya pada pembahasan yang pertama tentang makna dari hajar. Hajar dengan fathah hajrun, maknanya adalah ziddu al-wasl. Maknanya adalah lawan dari menyambung. Berarti hajar memutus. Hajar dengan fathah ha, ya artinya adalah memutus. Ya, lawan dari al-wasl, menyambung, hajar memutus. Ya. Kalau disebut dengan dhammah pada ha-nya al-hujru, ya, maka maknanya adalah al-qubhu, ya, kejelekan, ya. Wal-fuhshu fil mantik, ya, kejelekan di dalam pembicaraan. Tetapi di sini yang dimaukan adalah dengan fathah ha-nya al-hajru, ya, yaitu artinya memutus. Artinya memutus secara bahasa, artinya memutus, lawan dari al-wasl, menyambung. Oleh karena itu nama yang diambil dari hajar adalah al-hijrah, ya, al-hijrah. Adapun makna al-hajar adalah, ya, beliau sebutkan pada halaman 10, ya, menukilkan dari perkataan Al-Hafidh Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Al-Umdah, al-hijrah atau hajar ini maknanya adalah mufaraqatu kalami akhihi al-mu'min ma'a talaqihima wa i'radu kulli wahidin minhuma an sahibihi 'inda al-ijtima', yaitu berpisah, ya, memutus pembicaraan, ya, terhadap saudaranya seorang yang mukmin ketika berjumpa, ya, terjadi perjumpaan antara keduanya, dan berpaling salah satu dari keduanya dari yang lain ketika berjumpa, ketika bertemu. Inilah yang disebut dengan hajar. Inilah yang disebut dengan hajar. Dan dikatakan oleh beliau, diterangkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala al-Syeikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah, bahwasanya nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan tentang masalah hajar ini terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, ada hajar yang mamnu', hajar yang terlarang. Dan yang kedua, ada hajar yang masyru', hajar yang disyariatkan. Hajar yang mamnu', dalilnya di antaranya adalah, hajar yang terlarang di antara dalilnya adalah hadis yang terkenal di telinga kita semuanya, hadis Abu Ayyub muttafaqun alaih dalam Sahihain. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal seseorang menghajar ya saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka saling berjumpa, namun yang satu berpaling dari yang lain dan yang lain juga berpaling darinya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mengawali ya salam, yang mengawali salam terhadap ya temannya, saudaranya. Iya. Dan juga hadis yang semakna dengan itu dalam sahihain juga dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Dan juga terdapat hadis dalam masnah ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannah yawm al-itsnain wa yawm al-khamis, fayughfaru likulli 'abdin muslim la yushriku billah illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha." Iya. Dibukalah pintu-pintu jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu-pintu jannah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, Khamis. Maka akan diampuni setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu orang. Yaitu yang antara dia dengan saudaranya terdapat percecokan, permusuhan. Ya. Maka dikatakan, ya, biarkanlah mereka berdua. Ya. Biarkanlah mereka berdua sampai mereka damai. Sampai mereka damai. Iya. Diterangkan oleh para ulama maksud dari hadis-hadis tentang larangan hajar ini, ya, maksudnya adalah sebagaimana yang ya dikatakan oleh beliau Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "Ustudila bihadhil ahadits ala anna man a'rada an akhihi al-muslim wa amtana'a min mukalamatihi wa salam alayh athima bidhalik li'anna nafya al-hil yastalzimu tahrim wa murtakibul haram athimun." Diambil ya pendalilan dari hadis-hadis ini bahwasanya seseorang yang berpaling dari saudaranya semuslim dan enggan untuk mengajak bicara saudaranya tersebut dan mengucapkan salam, maka dia berdosa. Dia berdosa dengan perbuatannya itu. Karena, ya, la yahil, menafikan kehalalan, itu, ya, akan berkonsekuensi pada pengharaman. Dan orang yang terjatuh dalam haram, dia adalah seorang yang berdosa. Ini dalil yang pertama, dari jenis yang pertama, yaitu hajar yang mamnu', yang terlarang. Dan di sana terdapat dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menyebutkan bahwasanya hajar itu adalah disyariatkan. Iya, hajar itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Di antaranya, ya, hajar-hajar yang disyariatkan, ya, diterangkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ya, adalah hajar yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam perkara-perkara yang disyariatkan tentunya dengan bimbingan syariat. Ya, hajar seorang bapak terhadap anaknya. Ya, tentunya dengan ketentuan syariat. Dan hajar terhadap ahlul bid'ah. Ya, dan termasuk hajar yang disyariatkan adalah hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Dan juga hajar kepada ahlul maksiat al mujahirin. Ya, orang-orang dari kalangan pelaku maksiat yang mereka ya menampakkan terus terang, ya, betul-betul menjaharkan, ya, maksiatnya. Ini semuanya tentunya dengan bimbingan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh, yang telah diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Berkata para ulama di antaranya adalah Al-Allamah Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau mengatakan, ya, ya, setelah menyebutkan dalam kitabnya tersebut dan menyebutkan sebuah pasal khusus, sebuah pembahasan khusus, maka beliau mengatakan, "Faslun fi hajril kafiri wal fasiqi wal mubtadi' adda'i ila bid'atin mudhillatin." Iya, pasal khusus yang membahas tentang disyariatkannya hajar terhadap orang-orang kafir dan orang-orang fasik dan seorang mubtadi' yang ya mengajak manusia kepada bid'ahnya, yang mereka mendakwahkan bid'ahnya yang sesat dan menyesatkan. Ya. Di antara dalil-dalil dalam permasalahan ini, ya, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala penting sekali untuk dicatat, yaitu surat Al-An'am ayat 68. Ya, kalau ada yang bertanya, hajar mana dalilnya hajar? Ya, mereka sering mungkin mendengar dari hadis. Sekarang dari ayat Al-Quran apa? Surat Al-An'am ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin." Jika engkau melihat orang-orang yang berdalam-dalam dalam membahas ayat-ayat kami, yang mereka melakukan khaud terhadap ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara ya pada pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikanmu lupa ya, kemudian engkau duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut, maka janganlah kalian duduk setelah teringat. Ya. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, "Fi hadhil ayah ad-dalalatu al-wadhihah 'ala an-nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ah wal-fasaqah 'inda khawdihim fi batilihim." Kata beliau Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, Imam Mufassirin rahimahullahu taala, mengatakan di dalam ayat yang mulia ini terdapat pendalilan yang sangat jelas dan nyata tentang larangan duduk-duduk ya bermajelis dengan ahlul batil, dari setiap jenis ya orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang fasik ketika mereka berbicara tentang kebatilan mereka ya. Dan tentunya terdapat dalil-dalil yang lain ya, tetapi ini yang sangat jelas sekali dan telah diterangkan oleh para ulama ya dalam tafsir ayat tersebut, surat Al-An'am ayat 68. Surat Al-An'am ayat 68. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi mengapa demikian ya, disyariatkan untuk menjauh, tidak bersahabat, tidak bermajelis dengan ahlul bid'ah. Fa inna suhbatahum imma kufrun aw ma'siyah. Idhi suhbatu la takunu illa an mawaddatin. Larangan ya dan disyariatkan ya untuk menghajar orang-orang kafir dan juga ahlul bid'ah dan para pelaku maksiat, disyariatkan untuk menjauh, menghajar mereka dikarenakan bersahabat dengan mereka bisa jadi adalah kekufuran kalau bersahabat dengan orang kafir, waliyadu billah, atau maksiat ya. Idhi suhbatu la takunu illa an mawaddatin. Karena persahabatan itu tidak akan terjadi kecuali karena dijalin oleh rasa cinta, kasih sayang di antara keduanya. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk menjauh ya dari majelis-majelis ahlul bid'ah, tidak bersahabat dengan mereka. Dan dalil dari hadis tentunya tidak asing lagi bagi kita semuanya, di antara sekian banyak dalil ya yang sering disebutkan adalah hadis yang di dalam kitab ya Sahihain, dari hadis Ka'ab ibn Malik, hajar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terhadap Ka'ab ibn Malik dan dua orang sahabatnya ketika ya tidak ikut dalam peperangan Tabuk ya tanpa adanya udzur syar'i. Ya, kata beliau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu sendiri yang mengkisahkan ya, fajtanabana annasu wa taghayyarat lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Ya, kata beliau setelah beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ia melarang para sahabatnya untuk berbicara terhadap kami, ya tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut, maka manusia kemudian meninggalkan kami dan berubah wajah-wajah mereka terhadap kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard, sampai-sampai bumi ini terasa asing ya pada sisi kami ya. Fama hiya allati a'rif, seolah-olah bumi ini bukan lagi yang seperti kita kenal sebelumnya. Falabisna ala dhalik khamsina laylah. Dan kata beliau Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami ya mengalami hal tersebut selama 50 malam. Ya. Maka ketika mereka telah menunjukkan rujuknya, taubatnya dan taubat yang baik, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari Al-Quran yang menunjukkan, menjelaskan tentang taubatnya mereka. Setelah itu, ya, kembalilah para sahabat bermuamalah dengan baik terhadap mereka, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan dua orang sahabatnya tersebut. Karena tujuan dari hajar tersebut diantaranya adalah rujuk al-mukhti', ya, agar yang salah tersebut kembali kepada, ya, kekeliruannya, kesalahannya. Dan dalil-dalil yang lainnya sangat banyak. Dan juga beliau, ya, Al-Syeikh hafizahullah ta'ala menyebutkan ada lima, ya, maksud-maksud, ya, tujuan dari disyariatkannya hajar ini. Ya, hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa tersebut ada lima. Ya, yang pertama, ya, tahqiqul ubudiyah lillah. Ya, merealisasikan bentuk peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Ini dalam rangka ibadah. Ini adalah bentuk ibadah. Adapun perinciannya insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Yang kedua, ya, tujuan hikmah dari hajar tersebut, tahqiqul wala wal bara. Ya, merealisasikan, ya, menegakkan, ya, prinsip dari prinsip pokok Islam, al-wala wal bara. Ya. Al-wala, cinta, loyalitas terhadap orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, ahlu sunnah. Dan bara, berlepas diri terhadap ahlu syirik, ahlu kufur, dan ahlu bid'ah, berlepas diri dari mereka. Ya. Dan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan pelakunya. Dan yang ketiga, dari maksud tujuan mulia dari hajar tersebut adalah al-qiyam biwajibil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan kewajiban amr ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Tujuan yang keempat, an-nushu li 'ammatil ummah, ya, sebagai bentuk nasihat kepada seluruh umat. Ya, seluruh umat manusia, kaum muslimin. Sebagai bentuk nasihat kepada mereka, jangan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan ahlul bidah hizbiyin tersebut. Yang kelima, ruju'ul mahjuri an khata'ih. Tujuan yang kelima, maksud yang kelima, disyariatkannya hajar tersebut adalah kembalinya orang yang dihajar dari kesalahannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekurangan dan kekurangannya itu datang dari kekurangan yang ada pada diri saya pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.